Maryam alaihissalam, itu latihan pertamanya kan diam, supaya Isa yang bicara untuk menunjukkan mukjizatnya. Quran surah 19 ayat 26 kan, inni nadhartu lirrahmani sawma, saya berlatih puasa imsak. Apa yang latihan imsak di situ? Ya, falan ukallima al-yauma insiya, enggak bicara dulu, biar Isa yang bicara menunjukkan kerasulannya. Tapi prinsipnya di sini, kadang-kadang diam itu bisa menjadi emas ketika yang dikatakan itu adalah kotoran. Ya kan? Diam itu bisa menjadi emas ketika yang disampaikan itu berpeluang menjadi sampah, sesuatu yang tidak penting. Maka seketika diam menjadi emas. Maka Maryam diminta diam ya, kalau ada yang tanya tunjuk aja. Ya, itu kata saum. Disebutkan dalam Al-Qur'an cuma sekali dan sekali itu, satu itu saja. Saum disebutkan sekali, siam disebutkan 9 kali. Saum itu cuma di Qur'an surah 19 ayat 26. Sekali itu saja. Dan maknanya latihan untuk menjaga diri. Saum. Ya, jadi kalau ada persoalan dengan pasangan hidup, ya, papa ada masalah dengan mama, kan? Mau keluar kata-kata, tahan. Evaluasi diri. Kenapa pak? Biasanya komen apa puasa? Puasa apa? Gak bicara dulu. Itu bicara. Contoh. Nah, tahan diri ya. Nah itu ya. Lisan, terus telinga, berpikir yang baik, sampai ke ujung kaki, berlatih 3 bulan. Demi Allah saya katakan, insya Allah ya. Ini sanadnya nyampe ke Ibnu Abbas. Ini yang menjelaskan ini tadi di At-Tabari. Ya, jilid yang ke-6, halaman 157. Tadi sudah dicatatkan ya. Ya, kalau bonus posisi paling kanan dari atas sampai bawah itu. Saya udah baca, jadi saya sampaikan. Itu kalau kita berlatih seperti itu, insya Allah jadi orang baik. Apapun profesi dan posisi dalam kehidupannya. Apapun itu. Anda mau jadi pejabat, jadi hartawan, jadi guru, jadi apapun pasti orang baik. Insya Allah, insya Allah. Latihan 3 bulan ini. Nanti diselang untuk praktek tuh. Ya, bulan Safar. Makanya jadi Safar, dipertahankan maknanya. Dulunya konsepsi kebiasaan jahiliyah, setelah ada Islam jadi berubah maknanya. Kalau orang terbiasa menghilangkan maksiat, maka Safar. Safar itu dari kata sifar, kosong. Kosonglah potensi-potensi keburukannya, nol dosanya. Maka setelah itu muncul perbuatan baik, Rabi'. Orang Arab tidak pernah menyebut Rabi kecuali pada kemunculan yang baik. Ya, atakar Rabi'. Ini kan datanglah bulan Rabi itu. Sampai pohon-pohon itu mulai berbunga. Bunga itu menunjukkan kebaikan. Jadi maknanya, hikmahnya, orang yang kosong perbuatan kotornya, kosong dosanya, akan keluar bunga-bunga amal solehnya. Dia jaga. Tapi menjaga itu kadang-kadang sulit, tidak mudah. Bulan pertama bagus, kedua bagus, ketiga mulai ada tantangan. Setan pangkatnya mulai meningkat, kan? Mulai naik lebih tinggi lagi. Maka Ramadan dipush lagi supaya maksimal. Sebelum ke Ramadan, Rajab dulu. Rajab itu persiapan pengantar supaya Ramadannya enak. Sya'ban penguat, Ramadan puncaknya. Kalau itu kita jaga setiap 12 bulan konsisten aja, insyaallah. Hayatan thayyibah husnul khatimah. Jadi itulah maknanya Dzulqa'dah. Jadi menghadapi waktu itu bukan cuma makan, tidur, kerja, duduk, pulang. Tidak, semua ada maknanya. Di Islam itu semua ada penjelasannya. Ini barangkali yang bisa kita uraikan. Dan saya berharap kita semua saling mendoakan dan menguatkan bisa mempraktikkan ini. Itu pentingnya. Jadi bukan hanya datang, duduk, dengarkan, pulang, tidak begitu. Ya, bisa menguatkan iman dan menambah pengetahuan insyaallah. Siap konsisten ya, istiqamah ya? Ya. Karena itu tidak mudah. Awas, itu tidak mudah. Begitu Anda selesai mengaji, Anda akan diuji. Minimal sejak keluar dari sini, pikiran Anda akan diuji. Nanti keluar dari sini yang dibincangkan saya itu. Nah, itu ujian pertamanya itu. Ujian pertama dari pikiran itu, ya. Wah, jelas ya? Siap konsisten? Nah ya, walaupun nanti tidak mudah. Ketika kita akan mencapai itu, setidaknya kita akan mengalami 9 ujian tahapan. Ya, ya? Untuk istiqamah itu konsisten ada 9 ujian tahapan yang setelah lalui. Ya, konsist 1, konsist 2, konsist 3, konsist 4, sampai konsist 10. Ya, baik ya. Saya kira itu ya, saya jam 7 kurang seperempat itu harus menerima tamu di Quantum Akhyar Institute. Jadi saya kira ini untuk pengantar, ini yang saya sampaikan. Saya ingin konfirmasi dulu, jelas tidak apa yang saya sampaikan? Paham tidak? Baik, apakah sampai subuh ini kita siap beriman? Maka dengarkanlah ayat Quran berikut ini di surah Al-Ma'idah, ayat 100-101. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman. Hei orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini untuk yang beriman saja. Kita beriman? Berarti ayat ini untuk kita. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, sudah dipahami, jangan banyak ditanyakan lagi. Karena banyaknya pertanyaan pada yang sudah jelas menjadikan uraian nanti semakin tidak jelas. Paham? Masih beriman? Ya ayyuhalladzina amanu. Paham? Jelas? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Cukup ya, ini perjumpaan pertama kita. Pertama, terima kasih kepada seluruh pengurus di Masjid Al-Ihsan ini, DKM dan turunan-turunannya. Saya turut mendoakan semoga bisa dijaga istiqamah dan ikhlas dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan punya nilai di hadapan Allah. Terima kasih kepada lingkungan setempat dari RT, RW juga yang memberikan kontribusi kenyamanan kita juga keluar tertib ya supaya lingkungan juga baik, semoga berpahala di sisi Allah. Terima kasih sahabat-sahabat Al-Ihsan semuanya, semoga Allah menjadikan apa yang kita kerjakan sebagai bagian ikhtiar membangun kembali harapan kita untuk dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mohon maaf bila dalam seluruh interaksi yang terjadi dari pengajaran kami dan pembelajaran Anda semua sudah pasti akan didapatkan kesalahan baik dalam materi ataupun dalam perilaku atau juga kekurangan dan pasti ditemukan. Saya menyadari itu dan dengan segala kerendahan hati saya meminta maaf. Saya memohon maaf. Mohon ditunjukkan kalau ada memang kesalahan yang betul-betul harus saya perbaiki supaya bisa menjadi lebih baik. Kalau ada kesalahan materi disampaikan supaya bisa saya koreksi. Kalaupun ada perbedaan pendapat, kita saling menghormati tanpa harus menjadikan kita berselisih kepada hubungan-hubungan yang tidak dibenarkan oleh Nabi. Yang terakhir, insya Allah kita sedang menyiapkan jadwal-jadwal yang terukur. Ya, saya tahu mungkin di DKM juga akan bertanya untuk kelanjutan pertemuan di sini. Insya Allah sedang kami susun, Ustaz Iman ya dan teman-teman DKM. Nanti mudah-mudahan di Sabtu itu ada juga bagian yang bisa disampaikan di sini dan kita akan coba kurikulumkan sehingga pembahasan yang disampaikan itu menjadi lebih terukur. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Allahumma ij'alna minal muhsinin waj'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil 'alamin. Mohon bantu saya, kita sholat sunnah 2 rakaat syuruk, namun izin tolong berikan saya akses karena jam 7 kurang seperempat saya harus betul-betul menerima tamu dan tidak boleh terlambat ya. Saya mencintai dan menyayangi Anda semua karena Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.